Kedua album itu adalah catatan sejarah. Catatan sejarah buat slang juga atau Daud Salsa, buat sejarah kehidupan musik, kehidupan remaja dari tahun segini sampai tahun segitu itu adalah slang yang dicatat. Jangan terlambat sampai di rumah. Assalamualaikum. Itu pasti. Thank you.